Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wa attaba'atharahu ila yawmiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Insyaallah. Jazakallahu khair. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dipertemukan kembali dalam kajian kali ini yang insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan tentang petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat dari kitab Zadul Ma'ad. Pada kesempatan sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya hari Jumat itu adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat mulia, hari rayanya umat Islam, dan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, terutama bagi kaum laki-laki yang sudah baligh, untuk ya menegakkan solat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk solat Jumat, maka segeralah kalian ya melaksanakannya dan tinggalkan jual beli. Ya. Oleh karenanya wajib bagi setiap laki-laki yang sudah baligh berakal untuk sholat Jumat. Tidak boleh bagi dia untuk tidak sholat Jumat tanpa udzur. Kecuali apabila ada udzur, maka diperbolehkan. Kemudian ketika kita sholat Jumat atau di hari Jumat, ada beberapa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kemarin, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca surat As-Sajdah di hari sholat fajar hari Jumat, sholat subuh hari Jumat. Ya, rakaat yang pertama membaca surat As-Sajdah dan di rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. Jadi kalau ada imam hari Jumat, ya pada sholat subuh membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan, itu sunnah, ya sunnah. Dan sholat subuh di hari Jumat itu adalah sebaik-baik sholat. Ya, kata Nabi SAW, afdalus sholati fid dunya sholatu al-fajri yawmal jum'ati fi jamaah. Sebaik-baik sholat di dunia adalah sholat subuh ya di hari Jumat secara berjamaah. Maka kalau hari Jumat, jangan lupa untuk ya berangkat sholat subuh secara berjamaah, ya. Dan diantara sunnah juga yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat, ya. Karena di saat hari yang istimewa, ya kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dianjurkan bagi kita untuk bersegera, jangan telat untuk menghadiri sholat Jumat. Jangan azan baru datang, ya. Apa menengis selesai khutbah baru datang, ya. Nah, karena para malaikat akan mencatat siapa yang paling pertama datangnya. Kalau sudah azan, maka ditutup catatan, ya. Maka ini penting. Hendaknya bagi kita untuk bersegera mendatangi sholat Jumat. Jangan nunggu azan dulu baru kemudian apa? Datang. Justru setelah azan itu malaikat sudah menutup apa catatannya, ya. Dan dianjurkan bagi kita juga pada hari Jumat untuk mandi, ya, seperti mandi jinabat. Kata Nabi SAW, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu adalah wajib bagi yang sudah baligh, ya. Nah, ini sebagai pengagungan untuk hari Jumat. dan dianjurkan juga yaitu memakai minyak wangi dan bersiwak. Ya, memakai minyak wangi dan bersiwak. Bahkan Syekhul Albani rahimahullah mengatakan memakai minyak wangi hari Jumat wajib. Ya, sampai segitunya. Ya, tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan apa? Sunnah. Ya, sunnah. Tapi ini menunjukkan betapa syariat ya memakai minyak wangi, bersiwak di hari Jumat ya, atau gosok gigi ya, ini sangat-sangat ditekankan. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan banyak orang. Ya, dan adab kalau kita bertemu banyak orang adalah hendaknya bagi kita untuk menjaga kebersihan. Ya, supaya tidak mengganggu. Kalau kecut ya, ganggu nanti kasihan tetangganya. Nah, demikian juga karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari yang istimewa. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kemudian juga yang dianjurkan adalah ya menyibukkan diri dengan sholat sampai imam datang. Makanya sholat ketika kita datang sampai imam datang itu dianjurkan, nggak ada batasannya berapa. Ya, misalkan kita datang jam 11 sholat dua rakaat sampai imam datang, itu nggak ada batasannya, nggak ada batasannya. Justru yang tidak ada contohnya adalah sholat qobliyah Jumat. Sebagian orang setelah adzan malah ya melaksanakan ya sholat qobliyah, itu malah tidak ada contohnya. Ya, kalau sudah adzan imam berkhutbah, kita dianjurkan untuk mendengarkan. Jadi ini perhatian bagi kita. Makanya tadi dianjurkan ketika kita hadir itu ya sebelumnya, sebelum adzan sudah datang, sehingga kita memiliki banyak waktu untuk ya untuk menunaikan sholat atau membaca Al-Quran, terutama surat Al-Kahfi. Ya, taib. Kemudian selanjutnya, wa min hal insatu lil khutbati wujuban, mendengarkan khutbah Jumat. Jangan ngobrol sendiri ya, atau mainan HP pas Jumatan. Ya, khotib sedang berkhutbah dia malah apa? Mainan HP ya, bikin status malahan. Nah, atau malah WA-an, telepon-teleponan. Enggak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man hassal hasa faqad lagha." Siapa yang mainan kerikil di hari Jumat, imam sedang berkhutbah nih, faqad lagha, dia enggak dapat pahala Jumat. Cuma mainan kerikil. Ya, karena dulu kan enggak pakai lantainya enggak pakai keramik gitu ya. Jadi kadang ada kerikil-kerikil lah, itu mainan seperti itu. Itu enggak boleh. Kalau sekarang ya tadi mainan HP misalkan, lebih enggak boleh lagi. Ya, lebih tidak diperkenankan. Dia justru malah kehilangan pahala Jumatan. Nah, sayang. Taib. Jadi diwajibkan bagi kita ketika imam berkhutbah, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik, fokus untuk mendengarkan. Ya, karena ini salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita salat Jumat adalah mendengarkan nasihat, khutbah ya dari khatib. Ya, sehingga kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada akhirat, ya, semangat untuk beramal saleh. Termasuk juga yang perlu diingatkan adalah, ini sering terjadi juga, ngedarkan kotak infak saat khutbah. Itu tidak diperkenankan. Kalau memang mau mengedarkan sebelumnya atau setelah sholat sekalian. Adapun pas khutbah, maka ya fokus untuk mendengarkan khutbah. Ya, fokus untuk mendengarkan khutbah. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW itu negur orang saja itu enggak diperkenankan. Kata Nabi SAW, "Man qala li ahihi sah." Ya, yaumal jum'ah wal imamu yakhtub faqad lagha. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Sah, diamlah." Ini dia berisik nih. Kita ngomong, "Eh, ya, diam, jangan berisik." saat imam sedang berkhutbah faqad lahu, itu sudah kehilangan apa? Pahala jumatan. Padahal itu ingkarul mungkar, mengingkari apa? Kemungkaran. Ada orang berisik, bisa lihat. Ya. Jadi kalau mengingkari kemungkaran pada saat imam berkhutbah saja tidak diperkenankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang lainnya. Ya. Jadi ini perhatian bagi kita, kalau sudah imam sudah berdiri untuk khutbah, ya, hendaknya bagi kita untuk fokus. Untuk fokus mendengarkan. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang mainan HP, ya, jangan ada yang ngedarkan kotak infak, ya. Nah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan ini penting sekali. Jadi kita dengarkan baik-baik saat imam berkhutbah. Tapi kalau imam enggak berkhutbah enggak ada masalah. Ya, termasuk misalkan ketika imam duduk antara dua khutbah. Antara dua khutbah, kemudian kita tegur, misalkan ada yang ramai kita tegur, itu enggak apa-apa. Jadi karena Nabi di situ mensyaratkan wal imamu yahtub, ketika imam sedang berkhutbah. Adapun ketika imam tidak sedang berkhutbah, contoh imam tidak sedang berkhutbah, imamnya sudah datang tapi belum khutbah, itu tidak mengapa. Contoh imam sudah datang tapi belum khutbah, dia baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus kan duduk adzan tuh, ya itu misalkan negur masih enggak apa-apa. Demikian juga ketika imam duduk antara dua khutbah, itu kemudian kita mengingatkan enggak apa-apa karena imamnya tidak sedang berkhutbah. Tapi ketika sedang berkhutbah maka enggak boleh, harus fokus, ya. Baik. Tapi jangan sampai juga terlalu fokus turu. Nah, saking fokusnya masya Allah, ya, nunduk kabeh, ya, dari belakang kayak enggak punya kepala. Dan ini enggak tahu, ya. Wallahu a'lam, ada apa gitu ya. Ya, suatu musibah kalau sudah imam innal hamdalillah muantuk imam. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Pak ya, mengingatkan kepada kita sampean ya, karena mungkin Nabi udah tahu nih akan bakal yang banyak yang ngantuk gitu ya ketika Jumatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seorang di antara kalian ngantuk atau tidur pada saat mendengarkan khutbah, maka hendaknya dia pindah tempat. Karena di situ ada setannya. Ya, di situ ada setannya. Jadi kalau pindah itu kan gerakan, ada gerakan. Ya, orang kalau ngantuk kemudian jalan-jalan, gerak, itu menghilangkan ngantuk, atau dia wudu terlebih dahulu. Itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini penting. Karena kadang-kadang saking khusyuknya tidur, sampai kadang ngorok, Pak. Tahu-tahu wis inna wa malaikata yusalluna ala nabi. Nah, baru tangi. Ya. Nah, yang perlu diingatkan juga, kadang-kadang ketika tidur saking pulasnya dia enggak apa? Enggak wudu. Padahal para ulama mengatakan kalau tidurnya pulas sampai dia enggak sadar, itu berarti batal. Berarti batal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ainu wika'us-sah faman nama falyatawadda. Mata itu adalah pengikatnya pantat. Kalau dia sudah tidur pulas, maka hendaknya dia berwudu. Karena dia enggak tahu. Bisa jadi ketika dia tidur pulas tadi, ya, dia apa? Ngentut. Ya, tapi dia enggak sadar. Dia enggak sadar. Nah, ini. Ya. Nah, ini sering kita jumpai ada yang sampai ngiler-ngiler. Pas dibangunin bingung ya. Nah, ini tandanya dia berarti tidurnya apa? Pulas. Ditanya tadi khutbah apa? Tentang apa? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya. Nah, itu berarti dia enggak dengar sama sekali itu. Baik. Selanjutnya wa minha, dan diantaranya juga diantara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, qiraatul jum'ati wal munafikin. membaca dalam sholat Jumat rakaat yang pertama surat Al-Jum'ah, rakaat yang kedua surat Al-Munafikin. Ini ada dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Au sabbih wal ghasiyah atau sabbih isma rabbikal a'la rakaat yang pertama dan al-ghasiyah hal ataka hadisul ghasiyah pada rakaat yang kedua. Ini juga ada hadisnya dalam riwayat Imam Muslim juga, ya, dari hadis Nu'man bin Bashir. Jadi dianjurkan ketika imam pada hari pada sholat Jumat itu membaca dua pilihan ini. Pilihan yang pertama surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafikun. Pilihan yang kedua Sabbihis sama Al-Ghasiyah. Ini sunnah, Pak. Jadi kalau ada misalkan imam pada hari Jumat baca surat Al-Jum'ah sama Al-Munafikun, ojo di sana ini. Dowo nire. Ya. Nah. Ya, itu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau itu sudah sunnah Nabi, maka pasti itu tidak memberatkan. Karena Nabi adalah yang paling tahu. Taib. Dan yang perlu diingatkan juga, sebagian imam itu ketika sholat Jumat, ya, malah membaca surat yang berkaitan tema khutbahnya. Dan ini, ya, menyelisih sunnah. Sunnahnya ini, apapun tema khutbahnya, bacanya apa? Antara dua pilihan ini. Dua-duanya boleh, mau surat Al-Jum'ah Al-Munafikun atau Sabbihi sama Al-Ghasiyah. Ya, sebagian misalkan nih bahas tentang khamr atau miras misalkan. Akhirnya yang dibaca ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitanu ayyuki abainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Allahu akbar. Ya, rong ayat to ayat pokoknya berkaitan dengan tema khutbah. Ini malah menyelisih apa? Sunnah. Ya, menyelisih sunnah. Sebagian khotib ada yang seperti itu. Ya, kalau bahas riba misalkan, akhirnya yang dipilih ayat-ayat tentang riba. Ya, ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi pilihannya adalah surat Al-Jum'ah sama Al-Munafikun atau Sabbihi dan Al-Ghasiyah. Boleh kadang ini, kadang itu. Ya, karena kaidah kita selama hadisnya dua-duanya sahih berarti diamalkan kadang ini kadang itu. Karena ini kan dua-duanya hadisnya sahih riwayat Muslim. Tinggal kita mau milih yang mana. Kalau milih yang agak panjang ya berarti Al-Jum'ah sama Al-Munafikun. Kalau yang pengen rodok patas ya berarti ya Sabbihi sama Al-Ghasiyah. Ya. Nah, kayak ini yang paling banyak ini. Sabbihi sama Al-Ghasiyah. Wis dowo ini Indonesia ini. Ya. Jarang saya temuin di Indonesia imamnya baca apa? Al-Jum'ah sama Al-Munafikin. Ya. Kalau ada yang baca sesuk gak diundang meneh biasanya. Nah. Taib wa minha an yalbasa fihi ahsana siyabi. Memakai pakaian yang paling bagus. Ya, ketika Jumatan pakai pakaian yang paling bagus. Karena ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah, Nabi mengatakan man ihtasala yaumal jumu'ah wa massa min tibin in kana indah wa labisa min ahsani siyabihi. Siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian memakai minyak wangi dan memakai pakaian yang paling indah yang dia punya, summa kharaja hatta ya'tiyal masjid. Lalu dia keluar datang ke masjid, fayarka in badalahu, lalu dia sholat, walam yu'di ahadan, gak menyakiti orang lain, gak ganggu orang lain, summa ansota idha khoroja imamu hatta yusalli, ya, kemudian dia dengarkan khutbah baik-baik, ya, sampai selesai sholat Jumat, kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra, maka dosa-dosanya antara Jumat dan Jumat berikutnya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ tadi ada lafaz dia memakai pakaian yang paling baik, yang paling bagus. Ya. Karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ya ambillah perhiasan kalian, keindahan kalian yang paling bagus ketika mau masuk masjid, karena kita mau menghadap Allah. Pak, kita aja nih ya, kalau mau diundang pemerintah misalkan nih, ya mau diundang ke istana negara misalkan sama Pak Jokowi, mau dikasih sepeda ya. Wah, itu gak bisa turu juga ya, nanti pakai baju apa ini ya, ya mungkin dia mau beli ya setrika sampai kinclong lancip gitu ya. Itu mau menghadap makhluk. Bagaimana kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka termasuk kesalahan kadang orang masjid salat ya tidak memperhatikan apa? Penampilannya, bajunya. Ya, ke kantor bagus, ke kondangan bagus, ke masjid nek kaosan oblongan tok ya misalkan. Maka ini ya berarti tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Jadi hendaknya bagi kita untuk memakai pakaian yang paling bagus karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala dan agar kita mendapatkan keutamaan tadi. Kemudian wa minha anna lil mashi fiha bi kulli khatwatin ajrasana siyamaha wa qiyamaha. Masyaallah ini. Salah satu yang dianjurkan adalah kita berangkat sholat Jumatnya jalan kaki. Sekalian olahraga yuk. Ya kenapa? Karena setiap langkah ya akan mendapatkan pahala ya ibadah selama 1 tahun. Masya Allah. Puasa, sholat seperti dilipat gandakan oleh Allah, seperti kita mendapatkan pahala selama 1 tahun pahalanya. Masya Allah. Setiap langkah tuh, berarti semakin jauh langkahnya semakin banyak pahalanya. Maka ini anjuran kalau kita sholat Jumat jalan kaki. Ya, jalan kaki itu lebih bagus. Satu, sehat tadi. Yang kedua tadi, setiap langkah kaki kita akan mendapatkan apa? Dihitung pahala. Pahala melakukan suatu amalan ya selama 1 tahun. Ya, sholat sunnah misalkan atau puasa sunnah itu seperti kita melakukan sholat sunnah atau puasa sunnah tersebut selama 1 tahun pahalanya. Luar biasa. Itu satu langkah. Ya, satu langkah. Dari rumah sampean ke masjid Al-Ihsan udah berapa langkah itu? Nah, berarti sing ado GKB ngono mlaku apik. Nah. Taib. Ket subuh baru ya. Nah. Insyaallah ya. Ya, karena ini terus terang juga kita ini terlalu manja zaman sekarang ini. Dekat aja mesti pakai apa? Akhirnya kurang olahraganya padahal kita jalan itu apa bagus ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, Pak, ya olahraganya ya dengan ibadah itu. Jadi enggak ada misalkan hari Ahad Nabi senam pagi jalan-jalan gitu. Enggak ada. Ya, dia jalan ke masjid itu sudah sekalian apa? Olahraga. Sudah sekalian olahraga. Itu, masyaallah. Taib wa minha annahu yukaffiru sayyi'at. Ya, di antara keistimewaan hari Jumat juga itu menghapus dosa-dosa. Nabi SAW mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah kaffaratul lima bainahuma. Salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya itu adalah pelebur dosa. Pelebur dosa. Ya, dan kita semuanya sangat butuh kepada pelebur dosa ini. Karena kita ini banyak dosanya. Ya, banyak dosanya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pernah mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq wahai Rasulullah ajarkan saya doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar, Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kathira faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Ya Allah, aku ini banyak salahnya. Itu Abu Bakar Ash-Shiddiq loh, yang sudah dijamin masuk surga, apalagi kita itu. Nah, wa minha sa'atul ijabah, dan di antara keistimewaan hari Jumat juga ada waktu yang mustajab. Doa-doa kita di hari Jumat itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis, ya, ketika Nabi menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari Jumat itu ada satu waktu, tidaklah seorang hamba muslim yang sedang sholat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Di hari Jumat. Nah, di hari Jumat itu kapan Ustaz? Kan mulai subuh sampai maghrib juga hari Jumat. Nah, ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Uniknya tentang waktu batasannya hari Jumat itu kapan, itu sampai ulama beda pendapat itu sampai 40 pendapat. Sampai lebih dari 40 pendapat disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Tapi kata beliau, yang paling mendekati dari 40 pendapat tersebut, yang paling kuat ada dua. Yang pertama adalah sejak ya imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Ini waktu yang di mustajab. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW ketika ditanya tentang waktu mustajab tersebut, beliau mengatakan, hiya ma baina an yajlisal imam ila an tuqdhas shalah. Yaitu ketika antara ketika imam duduk sampai selesai Jumatan. Riwayat Muslim, ya, dari hadis Abu Burda, ya. Taib. Pendapat yang kedua, ini juga yang kuat juga, yaitu, ya, mulai selesai asar sampai terbenamnya matahari. Ini juga waktu yang mustajab karena ada hadisnya juga, ya, dalam hal-hal tersebut. Dua-duanya ini yang paling kuat ini, ya, dua-duanya yang dan yang dikuatkan Ibnu Qayyim yang pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang pertama juga kuat karena hadisnya riwayat Muslim kuat juga. Jadi ya entah itu yang pertama atau yang kedua, ya yang jelas mari kita manfaatkan untuk banyak apa doa di hari Jumat. Ya di hari Jumat. Dulu ada seorang ulama buta. Ya, buta. Kemudian ditatangi oleh murid-muridnya, teman-temannya berkunjung kepada beliau. Akhirnya sang ulama tersebut mengatakan, ini mumpung hari Jumat, tolong doakan saya agar sembuh. Ya, akhirnya pak, mereka berdoa semuanya, yang murid-muridnya tadi, teman-temannya berdoa. Ya, belum terbenam matahari, akhirnya sang ulama tadi bersin, habis bersin melek, sembuh dari butanya. Ya, sembuh dari butanya. Ini menunjukkan bahwasanya memang waktu itu adalah waktu yang mustajab dan kita hendaknya memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Di antara waktu yang mustajab juga adalah antara adzan dan qomat. Kemudian juga sepertiga malam terakhir ketika turun hujan. Itu waktu-waktu yang mustajab. Maka hendaknya bagi kita untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza khataba marrat aina wa ala sautuh washtadda ghadabu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah maka matanya merah, ya, tinggi suaranya, washtadda ghadabu, dan sangat marah. Maksudnya beliau kalau berkhutbah itu berapi-api, semangat 45. Ya, maka ini perhatian bagi para khatib, kalau khutbah itu yang mantap, ya. Nah, maksudnya lemas, kaya kurung sarapan, akhirnya wis Jumatan biasa nih ngantuk, iki KTP juga lemes, akhirnya tambah ngantuk wis. Ya. Nah, jadi yang awalnya ngantuk tapi kalau KTP-nya mantap itu biasanya apa? Melek. Apalagi sekarang kita ada mikrofon, ya, itu bisa menunjang untuk khutbah dengan apa? Semangat, dengan dengan lebih semangat, ya. Kalau dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pakai mikrofon saja, ya, para sahabat sudah, ya, kencang suaranya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar banget. Apalagi kalau sekarang sudah dibantu dengan apa? Mikrofon, maka ini bisa dimanfaatkan, ya. Intinya hendaknya bagi para khatib, ya, ketika berkhutbah itu dengan penuh semangat. Jok lemes. Ya, supaya para hadirin itu mendengarkan dengan baik, ya. Kenapa? Karena perkumpulan hari Jumat ini langka. Ya, langka, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita ngumpulin orang susah, Pak. Nah, ini mumpung pada kumpul, ya, hendaknya dijadikan momentum tersebut untuk memberikan nasihat yang baik, ya. Wa kana yaqulu fi khutbati amma ba'du wa kana yuqassirul khutbah wa yutilus shalah. Dan beliau mengatakan dalam khutbahnya amma ba'du. Ini termasuk sunnah juga. Setelah innal hamdalillah kemudian mau masuk kepada inti khutbah amma ba'du. Itu untuk apa namanya pergantian antara muqaddimah, ya, menuju isi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memendekkan khutbahnya dan memanjangkan sholatnya. Jadi khutbahnya simple, nggak usah terlalu panjang, ya. Itu diantara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kesalahan kalau khutbahnya terlalu lama. Ada yang khutbah sak jam dewe. Iya. Bahkan ada yang sampai satu jam setengah. Ini menyelisih apa? Sunnah. Minimal kata Syekh Suraim, Imam Khatib Masjidil Haram dalam bukunya tentang khutbah Jumat, ya, beliau memperkirakan khutbah itu, ya, setidaknya jangan lebih dari 15 menit. Ya, 15 menit. Itu sudah apa? Itu sudah bagus. Itu sudah lama. Nah. Wa kana yu'allimu ashhabahu fi khutbatihi qawaidal Islam wa syara'i'ahu. Dan adalah Nabi SAW itu mengajarkan dalam khutbahnya tentang syariat-syariat Islam, kaidah-kaidah Islam, masalah-masalah yang penting dalam Islam. Artinya khutbah dijadikan untuk menyampaikan tentang agama Islam. Jangan dijadikan mimbar politik, ya, atau dijadikan cuma berita kayak nang TV, ya, ya. Sebagian orang khutbah bahasnya politik. Ya, bahasnya politik. Apa faedahnya? Ya. Atau cuma berita-berita aja. Nah, berita harga cabai sekarang 100 ribu lebih misalnya. Apa faedahnya? Saya pernah, ya, di Madura, ya, pernah ikut sholat Jumat. Khotibnya bahasnya kayak gitu. Harga-harga barang sekarang, ya, disebutin lagi. Ya, disebutin. Beras sekian, ini sekian. Ya, wah, ini mau khutbah, mau berita TV ini. Ya. Nah, jadi intinya khutbah itu kesempatan bagi kita untuk menyampaikan tentang agama Islam. Ya, jangan dipakai untuk mimbar politik, memprovokasi rakyat misalnya, ya, jangan. Ya, jadikan khutbah Jumat adalah untuk mengingatkan, ya, para hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diajak untuk semangat beramal soleh. Dan yang paling penting juga mengingatkan atau mengangkat tema-tema yang lagi dibutuhkan. Yang lagi dibutuhkan. Itu penting bagi para khatib. Karena kalau suatu tema itu sedang dibutuhkan, itu biasanya akan lebih mengena. Misalkan sekarang lagi ramai misalkan tentang miras, nah, bahas. Ini kesempatan bagi kita untuk menyampaikan kepada manusia tentang hukum miras khamr dalam Islam misalkan. Walaupun kita bersyukur sudah alhamdulillah sudah dicabut, ya. Nah. Tapi enggak apa-apa kita sampaikan. Karena manusia banyak juga yang masih apa? Ya, minum-minum. Ya. Nah. Jadi kalau misalkan mendekati Ramadan, sampaikan tentang hukum-hukum tentang puasa Ramadan, ya, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian wa kana ya'muruhum wa yanhahum fi khutbatihi idza arada lahu amrun kama amara dahil wa huwa yahtub an yusalli raka'atain wa idza ra'a minhum dhafaqah wa hajah amarahum bis shadaqah. Nabi itu kalau khutbah kemudian ada sesuatu maka beliau akan menegur. Contoh ketika ada Sulaik Al-Ghadfani masuk masjid terus langsung duduk, ditegur oleh Nabi, "Asallaita raka'atain? Apakah kamu sudah salat dua rakaat?" Belum, wahai Nabi, "Kum fasalli raka'atain." Itu tengah-tengah khutbah. Berdirilah dan salatlah dua rakaat. Makanya dianjurkan bagi kita, ya, ketika masuk masjid untuk salat tahiyatul masjid walaupun imam sedang berkhutbah. Hanya jangan terlalu lama-lama. Ya, singkat saja. Baik. Yang kedua, Nabi juga ketika melihat ada yang sangat membutuhkan gitu ya. Ya. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabat untuk bantu bersedekah. Ya, pernah ada dari suku Mudhor datang kepada Nabi SAW, nyampaikan mereka kondisinya kena musibah, dan akhirnya Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk bersedekah, ngumpulkan ya donasi. Taib. Wa kana yusyiru fi khutbati bi usbuhi sababah inda dzikrillah. Nabi itu ketika berkhutbah ya, maka beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengangkat tangan ya, tapi mengangkat jari telunjuk. Ya. Jadi kalau khatib kemudian mengangkat tangan dua-duanya seperti ini dalam khutbah Jumat, itu malah keliru. Pernah ada salah satu khatib ya seperti itu diingkari oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak mengangkat tangan, cuma mengisyaratkan. Jadi begini. Ya, misalkan berdoa ya, cuma mengisyaratkan apa? Jari telunjuk saja. Ya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bukan begini. Bukan mengangkat tangan. Ya, taib. Wa kana yastasqi, dan isyarat seorang khatib ke atas ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas, bukan di mana-mana. Ya, bukan di mana-mana sebagaimana akidah sebagian kalangan. Taib. Wa kana yastasqi bihim idza qahatal matar fi khutbati. Nabi itu minta hujan apabila paceklik, apabila kemarau panjang dalam khutbahnya. Ya, beliau misalkan kemarau panjang enggak hujan-hujan, beliau minta, "Allahumma skina, ya Allah berikanlah ba, turunkanlah hujan kepada kami." Ketika kebanjiran, maka Nabi mengatakan, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah, alihkan hujan ini kepada yang lain. Nah, kita alhamdulillah enggak pakai istisqa. Udah hujan terus malam. Pak, di Arab ya, dulu saya di Saudi 4 tahun, itu hampir setiap tahun ada sholat istisqa. Hampir setiap tahun karena jarang hujan. Dalam setahun paling hujan sekali dua kali. Itu pun sholat istisqa dulu. Kita alhamdulillah enggak pakai sholat istisqa. Wah, hujan terus. Saking seringnya hujan sampai banjir di mana-mana. Ya, di Saudi, di Arab ya, orang pada pingin hujan, nah di sini malah ya kakek mudan, malah banjir. Nah, ketika terjadi banjir atau sering hujan sehingga malah banjir, maka hendaknya kita berdoa, "Allahumma hawalaina." Ya, karena mungkin di sana ada tempat-tempat yang belum mendapatkan apa? Hujan. Hujan itu manfaat. Nah. Baik. Sudah, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Pada masih ada lagi ya? Sebelum Ramadan ini masih ada ya? Pas setelah ini ada pembahasan sholat hari raya. Ya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan biar pas sebelum sholat hari raya bisa dibahas tentang petunjuk Nabi, ya, salat hari raya. Tapi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.